Hamba sejak pagi pergi ke beberapa tempat, tetapi belum juga mendapatkan makanan, Baginda. Saat ini susah sekali mencari makanan. Oh, semut. Sekarang masuklah ke dalam tabung yang telah kuisi sepotong roti ini. Tidak akan ada orang yang menyangka bahwa Paduka ini seorang raja. Begitulah akibatnya kalau hidup boros dan gemar menghamburkan uang hasil panenan. Kalau kau saja tahu cara hidup hemat, mengapa manusia justru gemar berfoya-foya? Halo insan edukasi, apa kabar? Baik-baik saja bukan? Baiklah. Kali ini melalui acara dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, Paman Dongeng akan menceritakan kisah tentang seekor semut yang memberi teladan baik kepada seorang raja. Judul dongeng kali ini adalah Semut Yang Hemat. Di zaman dahulu hiduplah seorang raja yang sangat terkenal keadilannya. Raja tersebut sangat mencintai rakyatnya. Bahkan sang raja dalam mencintai keluarganya tidak melebihi cintanya kepada rakyatnya. Sehingga kalau ada anggota keluarga yang bersalah, tetaplah mendapat hukuman sebagaimana orang lain. Anak-anakku, ada sifat sang raja yang lebih istimewa lagi. Sang raja sangat menyayangi binatang. Hampir semua binatang dia sayangi. Setiap sang raja meluangkan waktu berjalan-jalan di taman, semua binatang yang ada di sana memberi hormat dan menyapanya. Selamat pagi, Baginda Raja, kata seekor tupai menyapa sang raja yang sedang berjalan di bawah pohon. Ah, selamat pagi, tupai. Bagaimana keadaan keluargamu? Semua sehat-sehat, bukan? Jawab sang raja. Ya, Baginda, semua sehat. Kemarin memang anak saya sakit. Dia terlalu banyak main di luar. Sekarang kan sedang musim dingin, sehingga udara menjadi sangat dingin. Setiap kali saya beritahu, dia tidak mau mendengarkannya. Nah, ketika dia sakit, baru dia sadar. Begitu, Baginda. Tapi untunglah, sekarang dia sudah sembuh, kata tupai penuh semangat. Wah, begitu ya. Ya, jagalah anak-anakmu, tupai. Biar nanti mereka tumbuh menjadi anak yang sehat dan baik. Begitu nasihat sang raja. Terima kasih, Baginda, jawab tupai. Tiba-tiba, dari balik pohon muncullah dua ekor tupai kecil yang lucu-lucu. Baginda Raja, inilah anak-anak saya. Mereka sangat ceria dan suka bermain kejar-kejaran, kata tupai memperkenalkan anak-anaknya. Ayo anak-anak, berhenti dulu bermainnya. Ayo beri salam kepada Baginda Raja. Ayo anak-anak, kata Tupai kepada kedua anaknya. Iya ya, jawab anak-anak Tupai. Salam Baginda, selamat datang di taman kami. Ya, ya anak-anak, kamu semua lucu-lucu dan tampak sehat, kata Baginda Raja sambil tertawa melihat anak-anak Tupai itu berlarian ke sana kemari. Kami sangat senang tinggal di sini. Tempatnya luas, sehingga kami bisa puas bermain-main di sini, Baginda, kata anak Tupai itu sambil terus berlarian. Melihat anak-anaknya tidak berhenti berlari, Tupai menegurnya. Anak-anak, kalau berbicara dengan orang tua itu berhenti dulu, biar sopan. Apalagi kita sedang berbicara dengan Baginda Raja. Ayo, berhenti sebentar. Ah, dasar anak-anak. Sudah, biarkan mereka bermain-main, Tupai, kata Sang Raja kemudian. Aku juga senang melihat mereka bermain-main. Terima kasih Baginda Raja telah memberi tempat yang nyaman di taman ini, sehingga kami dan anak-anak kami bisa hidup dengan tenang. Kami juga berterima kasih atas perhatian Baginda kepada keluarga kami. Tupai pun mengucapkan terima kasih atas perhatian Sang Raja kepada dirinya. Kemudian Sang Raja melanjutkan perjalanannya. Setelah lama berjalan-jalan, Sang Raja merasa lelah dan duduk beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Saat dia duduk, pandangannya tertuju pada seekor semut yang berjalan mondar-mandir di depannya. Sang Raja kemudian menemui semut tersebut. Semut merasa senang dan bangga dikunjungi oleh Sang Raja. Bagaimana kabarmu, semut? Tanya Sang Raja. Hamba baik-baik saja, Baginda. Semut menjawab dengan gembira, walaupun wajah semut nampak lusuh dan lelah. Dari mana saja kau pergi? Nampaknya kau sangat lelah, tanya Sang Raja penuh perhatian dan mendekatkan wajahnya mengamati semut dengan seksama. Hamba sejak pagi pergi ke beberapa tempat, tetapi belum juga mendapatkan makanan, Baginda. Saat ini susah sekali mencari makanan, kata semut dengan memelas. Ya, memang saat ini sangat susah mencari makanan. Kita harus mau bekerja keras, kata Sang Raja menasihati semut. Jadi sejak pagi engkau belum makan? Tanya Baginda Raja. Benar, Baginda. Hamba belum makan. Memang beberapa teman-teman kami sudah makan dari makanan yang kami temukan tadi pagi. Tapi makanan yang kami temukan hanyalah beberapa potong kecil saja, Baginda. Makanan itu kami bawa beramai-ramai, bergotong royong seperti biasanya, dan kami makan bersama. Tetapi karena makanan hanya sedikit, ya, saya mengalah, Baginda. Kemudian saya kembali mencari makanan sendiri. Tapi sampai sekarang belum menemukan, Baginda, kata semut memberi penjelasan kepada Sang Raja. Kasihan sekali engkau, semut. Ra- Raja yang adil itu pun termenung sejenak. Kemudian berkata, Wahai semut, berapa banyak makanan yang engkau perlukan untuk setahun? Hanya sepotong roti saja, Baginda. Jawab semut. Hanya sepotong roti? Kalau begitu, maukah kau kuberi sepotong roti untuk makanmu selama 1 tahun? Tanya sang raja. Hamba sangat senang, Baginda. Semut menjawab dengan penuh semangat. Kalau begitu, ayo, engkau kubawa pulang ke istana. Ujar sang raja. Lalu sang raja membawa semut itu ke istananya. Semut sangat gembira karena mendapatkan anugerah makanan dari sang raja. Ia tidak susah-susah lagi mencari makanan dalam setahun. Apalagi, roti pemberian sang raja pasti lebih manis dan lebih enak. Sesampainya di istana, sang raja menyuruh beberapa punggawa untuk membuat sebuah tabung khusus yang akan dipakai sebagai rumah semut selama 1 tahun. Setelah tabung siap, sang raja segera menyuruh semut untuk masuk ke dalam tabung tersebut. Semut, sekarang masuklah ke dalam tabung yang telah kuisi sepotong roti ini. Terima kasih, Baginda. Hamba akan masuk, jawab semut sambil berjalan masuk ke dalam tabung. Setahun yang akan datang, tabung ini baru akan kubuka. Ujar sang raja, sambil mendekatkan wajahnya ke lubang tabung dan memperhatikan si semut. Hamba sangat senang, Baginda, jawab semut. Tabung berisi roti dan semut itu pun segera ditutup rapat oleh sang raja. Tutup tabung itu terbuat dari bahan khusus sehingga udara tetap masuk ke dalamnya. Tabung tersebut kemudian disimpan di ruang khusus di dalam istana. Akhir-akhir ini, banyak perubahan terjadi di dalam kehidupan rakyat. Meskipun negerinya makmur, namun banyak rakyat yang ternyata kekurangan makanan. Maka dalam satu pertemuan, sang raja memanggil patihnya. Patih, aku mau bertanya kepadamu. Apakah kiranya yang menyebabkan beberapa rakyatku menderita kekurangan makanan? Padahal negeri kita bukanlah sangat makmur. Tanya sang raja kepada patihnya. Ampun, Baginda. Hamba rasa rakyat yang kekurangan makanan itu karena mereka malas bekerja dan tidak mau berusaha, Baginda. Sehingga mereka tidak mendapat uang yang cukup untuk membeli makanan. Begitu ujar sang patih. Mendengar Mendengar penjelasan dari patihnya, sang raja termenung, memikirkan apa yang baru saja didengarnya. Ah, tapi apa memang benar begitu? Ujar sang raja penasaran. Apa patih pernah melihat secara langsung kemalasan mereka? Tanya sang raja. Ampun, memang hamba belum pernah melihat sendiri, Baginda. Itu hanya perkiraan hamba saja, kemungkinan begitu. Ampun, Baginda. Jawab sang patih, ragu-ragu dengan pernyataannya. Baiklah. Baiklah kalau begitu, patih. Aku ingin turun ke desa untuk melihat sendiri apa sebenarnya yang menyebabkan rakyatku bisa kekurangan makanan. Sabda sang raja. Patih pun segera menjawab. Biar hamba saja yang pergi ke sana, Baginda. Tidak, patih. Aku saja. Sudah lama juga aku tidak turun ke desa. Kata sang raja. Maka keesokan harinya sang raja pun pergi ke desa. Ia pergi untuk menyelidiki dan melihat secara langsung keadaan rakyat di kerajaannya. Untuk keperluan itu, sang raja menyamar menjadi seorang pengamen keliling. Sang raja mengenakan baju compang-camping dan membawa sebuah kendang tua. Bagaimana, patih? Apakah penyamaranku ini sudah sempurna? Apakah aku sudah terlihat seperti pengamen beneran? Tanya sang raja kepada patihnya. Sudah sempurna, Baginda. Tidak akan ada orang yang menyangka bahwa paduka ini seorang raja. Jawab sang patih. Sang raja pun pergi dari satu desa ke lain desa untuk melihat langsung keadaan rakyatnya. Pertama-tama sang raja berkunjung ke sebuah pasar. Beliau pukul kendangnya untuk mengamen di sana. Ternyata masih banyak orang yang baik hati karena mau mengulurkan uang kepada pengamen yang sebenarnya adalah sang raja. Namun, ada pula yang justru mengusirnya. Kemudian, sang raja berhenti di sebuah warung. Dia pun memesan minuman dan duduk di salah satu bangku. Sambil minum, sang raja mencoba mendengarkan pembicaraan orang-orang di warung tersebut. Apa benar Karto itu selalu menghabiskan uang hasil panennya untuk foya-foya? Kata orang berbaju merah. Benar. Jawab temannya. Tadi saja dia bilang akan pinjam uang dariku. Katanya untuk membeli beras. Aku sendiri ya heran. Karto itu kan sawahnya luas. Hasil panennya juga melimpah. Mestinya dia masih punya simpanan padi di lumbungnya. Lelaki yang berbaju merah mengangguk-angguk sambil berkata. Yah! Begitulah akibatnya kalau hidup boros dan gemar menghamburkan uang hasil panenan. Sang raja kini mulai mendapat titik terang penyebab rakyatnya kekurangan makanan. Ternyata karena mereka hidup boros dan suka menghamburkan uangnya untuk foya-foya tanpa memikirkan hari depan. Tak terasa waktu genap setahun. Sang Raja teringat akan janjinya kepada semut yang berada di dalam tabung. Pada kesempatan itu, Sang Raja bergegas menuju sebuah ruang tempat menyimpan tabung. Sang Raja kemudian melihat tabung yang berisi semut dan sepotong roti. Ada perasaan cemas di hati Sang Raja. Oh, jangan-jangan semut kehabisan makanan dan mati ya. Pikir Sang Raja. Perlahan-lahan Sang Raja membuka tutup tabung. Ketika tutup terbuka, tampaklah si semut baru menikmati roti pemberian Sang Raja setahun yang lalu. Oi, bagaimana kabarmu semut? Tanya Sang Raja ketika matanya melihat semut di dalam tabung. Ah, keadaan hamba baik-baik saja, Baginda. Malah sedikit bertambah gemuk. Jawab semut sambil tersenyum. Sang Raja pun ikut tersenyum mendengar celoteh semut. Oh, tidak pernah sakit selama setahun di dalam tabung? Kata Sang Raja. Ah, tidak, Baginda. Hamba sehat-sehat saja. Tabung ini cukup luas, sehingga hamba bisa berolahraga lari di dalamnya. Jawab semut. Tiba-tiba, Sang Raja terhenyak ketika melihat masih ada sisa roti milik semut di dalam tabung. Sang Raja merasa heran, mengapa rotinya masih tersisa? Bertanyalah Sang Raja kepada semut. Semut, mengapa roti pemberianku yang sepotong masih tersisa separuh? Katanya dalam setahun kau memerlukan sepotong roti. Ku beri kau sepotong roti. Tetapi mengapa belum habis? Ah, jangan-jangan roti pemberianku tidak enak. Sehingga engkau malas menghabiskan. Ya, benar begitu. Tanya Sang Raja. Oh, ampun Baginda, ampun. Roti pemberian Baginda sangat enak. Kata semut menyanggah Sang Raja. Ah, tapi begini Baginda, roti itu memang hamba sisakan separuh. Sebab hamba khawatir jangan-jangan Baginda lupa membuka tutup tabung ini. Jadi kalaupun Baginda lupa membukanya, tentu hamba masih bisa hidup karena masih memiliki persediaan roti untuk dimakan setahun lagi. Yah, tapi untunglah Baginda Raja tidak lupa. Hamba senang sekali, Baginda. Sang Raja kagum mendengar penjelasan semut yang tahu arti berhemat. Ia pun tersenyum, teringat akan rakyatnya yang menderita kekurangan makanan karena suka hidup boros. Raja pun berkata kepada semut. Hahaha, kau semut yang hebat, karena kau tahu apa itu hidup hemat. Akan kutitahkan ke seluruh negeri, agar rakyatku hidup dengan cara mencontohmu, Semut. Kalau kau saja tahu cara hidup hemat, mengapa manusia justru gemar berfoya-foya? Sebaiknya Baginda jangan terlalu memuji hamba, jawab Semut tersipu dengan malu. Akhirnya Semut mendapat hadiah dari Sang Raja sebagai tanda terima kasih karena telah menjadi contoh bagi segenap rakyat tentang perlunya hidup berhemat. Sampai di sini dulu Insan Edukasi, Paman Dongeng menemani kalian melalui acara Dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kita bertemu kembali besok dalam acara dan waktu yang sama. Ingat Insan Edukasi, janganlah engkau hidup boros. Gemar-gemarlah menabung untuk kebutuhan masa depan yang tidak terduga. Seperti yang dicontohkan si Semut dalam cerita tadi. Sampai jumpa. Yo kawan, kita bersama.